C. Apabila asuransi komersial diterima tanpa premi. Misalnya, asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya tanpa mewajibkan mereka membayar premi. Maka hukumnya boleh karena karyawan hanya mendapat hibah dari perusahaan dan hibah tidak disyaratkan harus terbebas dari gharar. Faham ini? Faham atau tidak? Faham itu? Gharar dalam akad hibah boleh atau tidak? Gharar tidak jelas dalam akad hibah boleh? Tidak boleh? Kalau tidak boleh, jangan terima amplop orang nikahan. Bila Anda membuat acara nikahan walimah, bila orang bawa amplop, bilang, ini gharar pak, buka amplopnya dulu. Paham itu? Tapi akadnya hibah boleh gharar. Oh masya Allah, jelas antum ini? Dalam akad hibah boleh mengandung unsur gharar. Bila tidak dipotong dari gaji seorang karyawan, berarti hibah dari perusahaan. Jelas? Maka unsur gharornya di sini adalah gharor yang dimaafkan. Boleh dia mengambil uang tersebut. Tapi sebanyak apa yang dia boleh ambil bila terjadi klaim ganti rugi asuransi? Terus. Senada dengan pendapat di atas, jawaban Syekh Munajjid ketika ditanya tentang hukum menggunakan asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan dengan cuma-cuma tanpa pegawai harus membayar premi, hukumnya boleh karena karyawan yang mendapat pelayanan kesehatan tersebut tidak membayar premi asuransi. Ya. Untuk asuransi A dan B, apakah orang yang terpaksa melakukan asuransi boleh memanfaatkan ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi bila terjadi resiko yang pertanggungkan? Hibah akadnya. Sekarang yang A dan B. Terus. Dalam hal ini para ulama kontemporer berbeda pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh ia memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan kecuali seukuran dengan uang yang telah dia bayarkan selama ini kepada pihak asuransi tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat mayoritas para ulama kontemporer. Paham Anda ini? Kan tadi asuransi dalam pembelian tiket pesawat hukumnya boleh. Jelas? Qadarullah terjadi kecelakaan, sehingga dia semua biaya berobatnya ditanggung, ya, dan uang dapat klaim asuransi. Terkadang uangnya berlebih, ya atau tidak, berlebih dari premi yang dia bayar selama ini. Bolehkah dia manfaatkan seluruhnya atau hanya sebesar uang yang dia bayar? Ini perbedaan pendapatnya. Pendapat pertama mengatakan dia hanya boleh menggunakan sebesar uang yang dia bayar selama ini. Paham? Artinya dia hitung-hitung berapa kali dia naik pesawat jasa rasa darja, dia bayar, dia hitung-hitung, anggap umpamanya keluar angka sekitar 10 juta. Sedangkan dia dapat klaim asuransi 100 juta. Berarti yang halal berapa? 10 juta. Yang 90-nya dia berikan kepada fakir miskin. Memang diambilnya seluruhnya, tapi bukan seluruhnya dia bergunakan untuk kebutuhan dia. Tetapi kondisinya, bila dia ternyata selain itu adalah fakir miskin juga, boleh diambil? Boleh. Tapi bagaimana menentukan fakir miskin? Karena kalau tidak, Anda semua Anda mau ambil. Tanyakan kepada orang yang tahu, apakah Anda termasuk fakir miskin atau tidak. Tapi bagaimana cara menghitungnya? Kalau Anda ingin hitung sendiri, bandingkan antara kebutuhan per bulan Anda dengan pendapatan Anda per bulan. Umpamanya, bulan ini pendapatan dari gaji dan seluruhnya ada sekitar 10 juta rupiah. Kebutuhan Anda mulai dari sewa rumah, sewa kendaraan, biaya transport, segala macam, mau sekolah anak dan lain-lain. Tadi gaji berapa? 10 juta. kebutuhan ada 12 juta. Berapa kekurangan berarti? 2 juta. Berarti Anda miskin dengan uang 2 juta kekurangan. Bila dapat 2 juta, status Anda tidak miskin lagi. Bila dalam setahun setiap itu terus rutin kekurangan 2 juta terus per bulan, dikalikan dengan setahun. 2 dikali 12 berarti 24 juta. Ya, klaim asuransi tadi sebanyak 50 juta. 5 yang 10 juta biaya berobat atau 10 juta dari uang premi Anda, tinggal 40. 40 dikurang 24. Ya, yang 24-nya masih halal karena status Anda miskin, sisanya tidak halal lagi. Berikan kepada fakir miskin yang lain karena status Anda tidak miskin lagi. Faham atau tidak? Nah, kalau enggak semua Anda ngaku miskin. Ya udah. Apa yang saya serahkan ke orang lain, kan bisa buat bisnis, buat segala macam. Begini juga cara menghitung fakir miskin dalam zakat. Paham Anda itu? Berhak seseorang ini terima zakat atau tidak? Kalau Anda punya zakat, umpamanya Anda hitung zakat mal Anda untuk tahun ini ada sekitar 10 juta. Anda ingin menyerahkan kepada kerabat atau tetangga. Enggak ada masalah sambil ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya kebutuhan dia, kekurangannya berapa. Dia bilang, selama ini mah cukup-cukup aja. Tapi terkadang dalam sebulan itu mesti harus ada berutang untuk menutupinya. Gali lubang, tutup lubang terus. Minimal ada 500 ribu kekurangan. Anggap 500 ribu kekurangan. Dikali 12 berarti kekurangannya 6 juta. Tadi zakat Anda ada berapa? 10. 6 juta halal Anda kasih ke dia, walaupun di tangan Anda uang 10 juta. Kalau Anda kasih ke dia 10 jutanya, 4 juta zakat Anda tidak sah. Nanti bayarkan lagi karena Anda membayarkan bukan kepada mustahiknya. Paham ini untuk mengukurnya? Jangan asal lihat orang rumahnya jelek, kendaraannya jelek, langsung Anda beri. Siapa tahu dengan itu biaya hidupnya cukup. Bisa jadi dia tinggal di rumah yang lumayan, kendaraannya lumayan, tetapi kekurangannya banyak. Ini dia bisa berhak mendapatkan zakat seperti kekurangan. Pendapat yang kedua. Itu pendapat pertama tadi ya. Pendapat kedua silakan. Ia boleh memanfaatkan uang ganti rugi yang diberikan oleh pihak asuransi, namun yang lebih baik ia mengambil klaim ganti rugi, dan jika dia termasuk fakir miskin, halal baginya untuk memanfaatkan uang tersebut. Dan jika dia bukan fakir miskin, maka kelebihan dari premi yang dibayar selama ini disalurkan untuk fakir miskin atau untuk kepentingan umum. Ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Terus. Pendapat ini didukung oleh Profesor Dr. Al-Khotslan dengan dalil lebih dekat kepada keadilan, karena dia dipaksa membayar premi, maka ketika dia mendapatkan ganti rugi, maka itu haknya. Cukup saya kira, atau bacanya cukup atau terus? Tadi Tia mau tanya jawab lagi atau? Tanya jawabnya yang laki-laki silakan berbaris di belakang mic, kemudian yang ahwatnya ada mic belakang tadi. Kemudian kita baca pertanyaan yang dari kertas. Jadi satu laki-laki, satu ahwat, kemudian yang dari kertas. Ya, silakan yang Ikhwan dulu. Satu orang, satu pertanyaan. Satu orang, satu pertanyaan. Ingat, pilih yang paling penting. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya, Ustaz. Jadi ana kerja di sales pulsa, Ustaz. Kurang jelas. Pulsa. Ana kerja di sales pulsa multi. Sales pulsa. Perusahaan? Iya. Nah, jadi ana kerjanya itu menawarkan pulsa ke counter-counter Ustadz gitu. Kurang jelas, menawarkan apa? Jadi Ana menawarkan pulsa ke counter-counter yang mau berjualan pulsa. Pulsa ke counter-counter. Pulsa. Ya. Nah, di sini Ana gajinya per transaksi Ustadz. Per transaksi. Iya. Nah, Ana punya leader. Leader apa? Ana juga gajinya per transaksi. Anda punya? Punya leader. Leader atasan. Leader, ya. Atasan. Nah, leader Ana juga gajinya per transaksi juga Ustadz. Gajinya nah, juga presentasi. Per transaksi dari yang Ana cari apa? Yang mau jualan pulsa. Itu hukumnya gimana ya Ustadz ya? Anda leadernya atau yang salesnya antum? Gimana Ustadz? Antum sebagai leader atau sebagai sales? Ana salesnya Ustadz. Type. Ya. Jadi Ana nawarkan pulsa ke counter, nah nanti setiap transaksi counter Ana dapat komisi, nah leader Ana juga dapat komisi Ustadz. Leader juga dapat komisi juga ya. Dari komisi Anda. Iya. Boleh, enggak ada masalah. Boleh, Ustadz, ya. Terus kalau misalkan udah dapat konsumen, nah konsumen itu nyari downline lagi Ustadz, boleh enggak Ustadz? Kalau apa? Jadi kalau misalkan Ana berhasil merekrut orang downline. Kurang jelas kenapa? Jadi kalau misalkan Ana udah berhasil ini dapat yang mau jual pulsa. Ana enggak tahu ini mungkin sistem suaranya enggak. Terus. Jadi misalkan Ana sudah berhasil merekrut orang downline. Nah, downline itu enggak paham saya. Coba tanpa mic, mungkin lebih jelas. Jelas, Masya Allah. Misalkan Anda berhasil merekrut orang. Terkadang teknologi malah merusak ya. Buat jual pulsa di bawah Anda lagi. Terus Anda dapat fee dari dia juga. Enggak ada masalah, boleh. Boleh. Ya. Ini udah 2,5 tadi bukan? Cukup akhirnya. Satu ambil orang cukup satu pertanyaan. Allahu barikfiku. Ini dinamakan dengan wakil muwakil. Wakil kemudian dia mewakilkan lagi ke pihak yang lain. Boleh sisa pendapatannya mereka bagi berdasarkan panjangnya rantai tersebut dengan syarat pihak yang wakil pertama mendapat izin dari pihak yang mewakilkan pertama bahwa dia boleh mewakilkan ke pihak yang lain. Kalau dia tidak dapat izin dari pihak yang pertama, maka dia membuat sendiri subkon wakalah keagenan di bawah, itu dia bagi dari hasil pembagian dia dengan mewakil yang pertama, distributor yang pertama. Wallahu ta'ala. Kepada Ahwat silakan. Ahwat ya. Assalamualaikum Ustaz. Nanti kalau pakai kerudung jadi boleh. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana mengenai asuransi syariah yang telah mendapat fatwa MUI? Saya pernah mengikuti salah satu seminar yang dihadiri sama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau menjelaskan bahwa asuransi syariah itu telah dikaji ulang dan 100% halal, terhindar dari riba, goro, dan maisir. Bahkan pengawasan keuangannya juga udah diawasi sama DSN MUI. Akad polisnya juga itu tabaruk, tolong menolong. Itu bagaimana Ustadz? Baik. Secara teori ini dijelaskan oleh para ulama internasional. Kalau kita lanjutkan dalam bahasa syariah, ada beberapa fatwa dari Dewan Majma' Al-Fiqh Al-Islami di bawah Rabithah dan di bawah OKI dan di bawah AAWIFI. Tetapi secara teori, ya, secara praktek kita praktekkan. Saya pernah beberapa mahasiswa saya program S2 Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di beberapa universitas, saya minta mengkaji sejauh mana kesesuaiannya dengan fatwa yang ada di internasional tadi, tapi dia tidak menemukan teori itu diterapkan, tetapi ada hal-hal yang bermasalah menurut dia, Dan sampai itu, sampai sekarang keyakinan saya seperti itu. Apa umpamanya? Tadi mengandung unsur gharar dan riba. Yaitu tidak. Untuk menghilangkan unsur gharalnya, bisa dengan dirubah akadnya hadiah, tabarruk. Setiap peserta menyerahkan uang bukan ingin mendapat ganti. Tujuannya adalah membantu orang yang terkena musibah atau kecelakaan. Tetapi ini terbatas sejumlah orang yang ikut di dalam bertabarruk ini. Lalu mereka tidak punya waktu untuk mengelola. Mereka tunjuk pihak kedua untuk mengelola, yaitu pihak suatu perusahaan asuransi. Pihak asuransi dapat apa? Dapat fee atau ujroh untuk pengelolaan ini. Karena sudah dapat fee, maka bila uang yang terkumpul surplus atau ada sisa, ya, maka tidak boleh diambil oleh dia. Paham entah ini? Bila kemudian ada kekurangan, juga tidak boleh mereka tutupi kekurangan, dikembalikan kepada peserta seluruhnya. Peserta orang seketika uang habis, peserta bayar lagi walaupun belum satu tahun asuransinya berjalan. Hamanda ini, untuk yang terjadi di syariah sekarang, dan saya tanyakan kepada mereka yang dikatakan oleh Oki tadi, bila ada surplus itu dikembalikan kepada peserta, atau dari awal mereka sudah sepakat menyatakan itu untuk dana tabarruk untuk kebaikan umat, seperti umpamanya dana abadi di dalam ibadah haji dan lain-lain. Ya, tetapi ternyata kenyataannya itu diakui oleh pihak perusahaan sebagai laba atau bukan? Diakui sebagai laba. Itu yang hasil diteliti oleh mahasiswa saya. Saya tidak tahu apakah ada perubahan sekarang. Setahu saya tidak ada perubahan sampai sekarang. Kalau tidak, maka akui kan untuk laba bukan milik mereka lagi, karena mereka sudah dapat fee kan. Kemudian ketika rugi, mereka akan umpamanya dalam 6 bulan habis dana yang terkumpul, mereka akan tutupi atau tidak? Akan tutupi. Berarti untung rugi masih ada. Bila untung rugi masih ada, berarti masih ada jual beli di sini, bukan tabarruk. Berubah akadnya menjadi akad jual beli lagi dan mengandung unsur gharar dan riba. Berbeda dengan BPJS. BPJS bila ada surplusnya diambil oleh negara, ya atau tidak? Bila kurang dikucurkan dari dana APBN, ya atau tidak? Berarti bukan sesama antara peserta dengan pihak BPJS, tetapi ada pihak ketiga yang menjamin, dan itu tidak diambil oleh negara fee dari penjaminannya ini, akad kafalahnya. Maka ini berbeda dengan asuransi yang syariah. Maka ketika saya diundang di salah satu televisi nasional bicarakan masalah BPJS, saya mengatakan ya, bahwasanya BPJS jauh lebih bagus daripada asuransi-asuransi syariah yang ada, karena akadnya sudah tidak ada gharar dan tidak ada ribanya, karena ditutupi oleh negara dan ditanggung oleh negara, bukan oleh pihak penyelenggara, bukan BPJS yang nanggung. Cuman waktu itu saya sampaikan, cuma tinggal satu lagi di waktu DSN MUI ingin membuat BPJS syariah. Tinggal satu lagi agar denda keterlambatan dihapuskan, maka hukumnya kembali kepada asalnya yang boleh. Kalau tidak, masih ada unsur ribanya. Wallah ta'ala alam. Baik, terus. Jelas jawaban tadi? Afwan Ustaz. Coba nyatakan kepada saya bahwasanya surplus dari uang yang terkumpul dari para peserta pemegang polis itu bukan milik mereka lagi, karena mereka sudah dapat fee tadi untuk pengelolaan. Maka mungkin nanti berubah pendapat saya. Wallahu ta'ala a'lam. Afwan Ustaz, saya cuma ini mau bertanya, kalau di polisnya tadi, di akadnya tadi sudah tertulis yang tadi surplus underwritingnya, kalau terjadi kelebihan itu akan dibagi ke peserta. Nah itu gimana Ustaz? Insyaallah sudah boleh dia, kalau memang dibagi ke peserta. Kalau kurang? Kalau kurang itu nanti dikembalikan lagi ke pesertanya gitu Ustaz. Artinya peserta bayar nambah lagi bayar? Iya, jadi kemarin itu berdasarkan dari tingkat pembayaran klaim itu kalau untuk syariahnya itu di OJK disyaratkan 120% dan sampai saat ini perusahaan itu tingkat pembayarannya 120% berarti ada surplus. Iya. Surplus ini gunanya untuk menutupi kerugian. Atau kenapa 120%? Itu kan syarat dari OJK-nya. Syarat perusahaan itu baik atau tidaknya itu syaratnya harus RBS-nya itu 120%. Nah, untuk perusahaan tersebut ini itu tingkat pengembalian klaimnya 368%. Jadi apabila terjadi resiko kepada seluruh peserta itu kemungkinan dananya sudah tersedia. Itu dana bagaimana tersedia, Ustaz? Tersedia dari mana dana ini? Kan tadi kan diolah Ustaz oleh Dewan. Diolahnya uang. Berarti kerugiannya uang yang terkumpul sudah habis tapi karena diputarnya ada untung ditutup dari untung. Begitu? Iya, jadi iya, berarti dari uang perusahaan kan ya? Kan tadi, iya, karena untung kan harusnya milik dia karena statusnya iya, diserahkan dia mengelola. Iya. Berarti keuntungan dari perusahaan menutup itu. Paham? Iya. Berarti kan perusahaan menanggung kerugian, ya atau tidak? Iya atau tidak? Berarti akadnya masih judi. Rugi dia akan bila klaim lebih besar rugi, bila surplus enggak mungkin akan diberikannya kepada para peserta bila surplus. Tentu dia ingin rugi dia nanggung, untung dia untuk dia. Mungkin. Tapi tidak cukup sekilas itu. Nanti saya lihat kalau ada penjelasan yang rinci, saya bahas nanti insyaallah taala. Terima kasih Ustaz. Allah barik fikum. Tanya dari kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bekerja di penjualan otomotif dan berhubungan dengan asuransi kerugian kendaraan yang kebanyakan lembaga swasta umum. Kira-kira referensi asuransi kerugian syariah mana menurut Ustaz dengan syar'i, apa nih, yang sesuai dengan syar'i dan halalan thayyiban? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan. Semoga Ustaz dan semua jamaah yang hadir di sini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallahu khairan. Amin. Asuransi mana yang sudah saya share dari tadi kan itu yang kita bahas. Secara teori ada. Bila Anda temukan teorinya itu pada asuransi tersebut, udah jelas syariah dia yang boleh Anda gunakan. Walaupun terkadang tidak ada label syariahnya di belakang. Bila tidak Anda temukan teori tersebut, maka dia bukan namanya syariah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang kan, ya? Ikhwan. Baik, silakan yang. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di sebuah pabrik makanan dan minuman yang mana? Kurang jelas. Anda bekerja di pabrik makanan dan minuman yang halal. Silakan. Pabrik tersebut itu mengkredit sebuah mesin dari Jerman dan saya mengoperasikan. Sebentar. Pabrik itu mengkredit. Membeli dengan cara kredit mesin. Terus Anda operasikan mesin kredit ini. Terus itu haram atau tidak? Apakah itu haram atau halal? Apakah ada operasi mesin kredit yang haram? Paham antum itu? Dia akad pembeliannya dengan riba, iya, tayyib. Hah? Ya. Tetapi kan Anda tidak ikut serta dalam transaksi ribanya. Ya atau tidak? Ikut Anda tangan tanganin pembelian mesin, Anda mengurus pembayaran angsurannya atau denda keterlambatannya, kan tidak. Tapi sekarang mesin ini menjadi milik perusahaan tadi. Halal atau tidak mesin ini menjadi perusahaan? Halal. Dengan demikian Anda mengoperasikan mesin yang halal walaupun dibeli dengan akad riba. Sama juga umpamanya Anda sebagai driver. Mobil ini dibeli dengan akad riba. Bolehkah Anda menjadi driver di mobil itu? Kalau ini boleh kata teman saya. Karena jarang-jarang oleh beli bus, beli truk, beli mobil dengan cara yang cash atau dengan cara yang halal, umumnya dengan pakai riba. Boleh dioperasikan ini? Berarti Anda driver mobil riba gitu, boleh? Boleh, dengan syarat tidak ada hubungan Anda dengan akad ribanya. Allah barik fikum. Ya, silakan yang ahwatnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jadi di tempat saya kerja, salah satu bonusnya itu atau insentifnya itu berupa voucher belanja. Satu vouchernya bonus bekerja, voucher belanja gitu. Iya. Salah satu vouchernya itu satu voucher senilai 100.000. Nah, yang ingin voucher saya, ini hanya diterima di tempat saya yang menerbitkan voucher atau di mana saja? Yang memberikan voucher, jadi di satu tempat saja. Umumnya Anda katakan supermarket A. Iya, jadi bisa enggak voucher ini digunakan di supermarket B? Enggak, saya bekerjanya di perusahaan swasta. Iya, tapi voucher dapat ini di satu perusahaan saja, di supermarket A saja. Baik, terus. Oke, terus yang saya ingin tanyakan, bila teman saya ingin membeli voucher tersebut, hukumnya bagaimana? Misalnya satu voucher itu kan nominalnya 100.000. Terus, Anda jual berapa? 150.000? Enggak, 90.000 misalnya di bawah nominal vouchernya itu. Ya. Itu bagaimana? Di bawah itu bagaimana hukumnya? Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Allah baik. Sama juga kalau Anda tanyakan bagaimana menjual pulsa tertulis 100.000 dijual dengan 97.000. Hah? Sama atau tidak? Ini voucher pulsa, ini voucher belanja. Ya. Di buku Harta Haram saya bahas ini tentang dua kasus ini, ada fatwa dari Lajnah Daimah tentang hal ini. Ya, kalau untuk voucher belanja tadi, ya, ini jelas bahwa dia membeli barang yang ada di toko itu. Ini tidak uang, ini bukan uang karena tidak diterima di seluruh tempat. Hanya toko yang menerbitkan voucher saja yang mau menerimanya. Berarti dia sudah ada ini semenjak masa Abdul Malik bin Marwan, dinamakan dengan sukuk. Ya, surat dahulu khalifah memberikan voucher belanja kepada sebagian sahabat Rasulullah SAW yang berjasa dalam Islam. Diberikan voucher belanja yang tertulis di sana, dia dapat ngambil gandum dan kebutuhannya di jarak sekitar 10 mil dari kota Madinah. Ya. Kemudian sebagian sahabat menjual belikannya dengan nilai yang sama ataupun berbeda. Maka ada perbedaan pendapat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada waktu itu. Ya. Abu Hurairah melarangnya, sebagian para ulama lain, para sahabat lain tidak melarangnya. Dan ini pendapat yang terkuat, karena ini adalah jasa belanja, tidak bisa ditukarkan dengan uang. Dia bukan berfungsi sebagai uang. Berbeda dengan uang yang diterima di semua orang, ya, ini tidak. Hanya mau menerimanya, hanya yang menerbitkannya saja. Maka boleh dijual lebih mahal atau lebih murah. Wallahu ta'ala a'lam. Pulsa tadi dan voucher tadi boleh jual lebih mahal dan boleh lebih murah juga.